بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأخوة في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، استمر ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawl Mufid karya Fadilat Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, ala unabiukum man adz. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian apakah itu adz? Hiya al-namimah. Al-adhu adalah al-namimah atau ngadu domba. Namimah mengadu domba. Misalnya seseorang berkata kepada si A demikian, ya. Taib, kemudian dia nukil lagi. Sebaliknya, si fulan berkata kepadanya demikian, ya, akhirnya membuat ketegangan, ya, yang akhirnya membuat apa? Putusnya hubungan. Bahkan hal ini kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang menghancurkan hubungan, ya, antara dua, ya, pasangan suami istri, pasangan antara teman dengan sahabatnya, bahkan, ya, dilakukan oleh sebagian orang-orang yang syar untuk merusak hubungan antara seorang alim dengan alim yang lain. Ya, bisa terjadi, ya, mengadu domba antara para dai, para duat, para ulama banget. Maka gambarannya, ya, Allah atau an-namimah ini karena berbahaya mu'alib membahasnya setelah apa? Pembahasan tentang bahayanya sihir. Dan sihir di antara kerusakannya adalah bisa memecah belah hubungan suami istri atau orang yang saling mencintai. Sebagaimana dalam ayat Allah, yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Demikian pula ini, al-'adzah an-namimah bisa merusak hubungan orang yang saling dekat, ya. Adu domba. Taib, ini ciri-ciri munafikin, ciri-ciri orang Yahudi. Taib, kata Nabi SAW, al-adhu hiya an-namimah, adalah adu domba. Dan ini merupakan salah satu senjata Belanda, ya, atau para penjajah yang ingin merusak daerah jajahannya dan ingin menguasai apa yang ada padanya. dengan istilah apa? Dependent at imra'. Ini watak dan sifat yang buruk. Dia an-namimah al-qalah bainan nas. Al-qalah bainan nas, yang menukil perkataan di antara manusia. Si fulan berkata demikian kepada si Alan, si Al. Kemudian yang kata si Alan berkata demikian kepada si fulan. Ada khatib, ini perkara yang sangat berbahaya dan jelek. Kama rawahu Muslim. Jadi kata Nabi, ala unabikum al-adwa hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Kama rawahu Muslim. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis di atas, yakni qawluhu ala Syekhul Utsaimin. Ala, kalimat ala adalah adatu istiftah, alat untuk digunakan sebagai pembukaan dalam pembicaraan. Ala, perhatian atau ingatlah, eling-eling kalau ya. Ala perhatian, ingatlah. Dan al-ghardu, ya, yang dimaksud dengan ungkapan ini ala sebagai adatu istiftah, tujuannya apa? Tanbihul mukhatab, mengingatkan orang yang diajak bicara supaya siap-siap. Wal i'tina bima yulqa, dan supaya mukhatab yang diajak bicara itu perhatian terhadap apa yang akan disampaikan ilahi kepadanya. Li ahmiyatihi, karena pentingnya perkara yang akan disampaikan. Demikian diantara uslub ya Arabi, nah, ungkapan dalam bahasa Arab. Juga banyak hal ini kita jumpai dalam Al-Quran. Ala ya, bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Adatu istiftah. Ini menunjukkan betapa pentingnya apa yang akan disampaikan setelahnya atau berikutnya. Ala bidzikrillah, ya, zikir kepada Allah amat sangat penting. Ya tidak. Tatma'innul qulub, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Ala ini perhatian. Inna awliya, sungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak punya rasa takut, ya, tidak takut terhadap apa yang akan nanti dialami. Walau yahzanun, tidak sedih dengan apa yang dialami di dunia, nanti di akhirat dan juga sebelumnya di dunia, tidak sedih. Kesulitan hidup, ujian itu ini, ya, itu harus dijalani, enggak urus, enggak usah sedih. Waduh, ini sekarang belum sukses, belum ada kelancaran. Tidak sedih, dijalani saja hidup itu. Capeknya, lelahnya, problem dan lain sebagainya, enggak usah sedih, jalani, karena tujuan kita akhirat, tujuan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Aulia sibuk dengan yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Aulia Allah dengan iman dan takwa. Bekalnya iman takwa. Nah, ini ala, ini kalimat sitah. Jadi sebutan tujuannya mengingatkan mukhatab yang diajak bicara, ya, supaya dia perhatian terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya, karena pentingnya perkara tersebut atau masalahnya. Adapun kalau hal unabiukum mal abah, apakah aku akan beritahukan kepada kalian apa itu adha? Al-adhu dengan wazan, ya, naam, al-hablu, ya, wasamtu. Hal unabiukum al-adhu, hal di sini adalah merupakan istifham, pertanyaan. Kenapa digunakan istifham di sini? Maka jawabannya litasyyid, supaya mukhatab yang diajak bicara itu rindu, ya, menunggu-nunggu apa yang akan diberitahukan. Litasyyid, agar dia rindu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hal adulukum, apakah aku akan tunjukkan kepada kalian terhadap sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adab Allah yang pedih? Tentunya orang yang beriman ingin tahu, ya, tijarah apa perniagaan apa, bisnis apa yang bisa menyelamatkan ya seorang hamba dari azab Allah yang sangat pedih. Pasti orang mukmin ingin tahu apa sih. Nah, ini litasywik, membuat dia rindu ingin tahu. Nah, istifham litasywik. Lian dan insan, karena sungguhnya manusia itu apa? Mushtaqun ilal ulumi, dia itu rindu terhadap pengetahuan. Nah, seorang itu kalau sehat, dia rindu terhadap ilmu, terhadap pengetahuan. Nah, maka dulu para ulama senantiasa meramaikan majalisul ilmi, majalisul dzikir, karena itu dia itu di antara atau sebab untuk meraih pengetahuan, meraih ilmu agama. Jadi anda insan mustaq rindu ilal ulum, terhadap berbagai macam pengetahuan. Yuhibu an ya'lama, dia ingin tahu. Maka harus ditingkatkan rasa penasaran, keingintahuan terhadap perkara yang baik. Ya. Ini sifat yang baik, keinginan tahuan untuk perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang manfaat. Sehingga dia apa? Berupaya, berusaha. Wakon yakunul murad bihi tanbih, dan juga kadang-kadang istifham itu dimaksudkan untuk apa? Tanbih. Ya. Mengingatkan, memperingatkan terhadap apa yang akan disampaikan. Li'annal muwajjah ilaihi al-khitab, karena yang akan dihadapkan kepadanya dari khitab, pembicaraan, yang bagi anyatanabha, selainnya bagi seseorang untuk waspada, liya'lama, agar dia tahu, agar dia mengerti. Wa hiya taslihu lil jami', dan ya, istifham ini boleh untuk ini atau boleh istifham untuk tashwik, boleh juga untuk tanbih, supaya apa? Ada perhatian terhadap apa yang akan disampaikan, karena pentingnya masalah. Baik. Wa ma'na unabbi'ukum, dan makna unabbi'ukum adalah ukhbirukum. Ya. Apakah aku akan beritahukan kepada kalian? Unabbi'ukum artinya ukhbirukum, tidakkah aku akan kabarkan kepada kalian atau beritahukan kepada kalian? Wa hiya muradifah lil khabar, dan annaba ya muradifah lil khabar, menyamai ya terhadap khabar. Muradifah ada kalimat yang mutaradifah, ya baik, beda lafadznya tapi maknanya sama, kalimat mutaradifah. Jadi annaba dan al khabar ya, kadang artinya sama. Maukah aku kabarkan kepada kalian? Ala unabiukum, ala ukhbirukum. Dan kalimat apa? An-naba dengan al-khabar, wahia muradifah lil-khabar. Naba muradifah lil-khabar dalam istilah al-muhadithin, dalam istilah para ulama al-hadith. Waqala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, min nahyatil lughah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, ya, ditinjau dari sisi bahasa, lal istilah. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah, innal inba, bahwasanya inba itu lughatan yakunu fil umur al-hammah. Nambah dengan khabar, kalau dalam istilah muhadithin menyerupai atau sama maksudnya, tapi dalam sisi istilah bahasa, bahwasanya innal inba lughatan yakunu fil umuril hamma, nyatalah untuk perkara-perkara penting, perkara-perkara besar penggunaannya, maksud kalimat annaba atau al inba. Sedangkan al ikhbar, kalimat ikhbar ya, penggunaannya secara bahasa ammu minhu, lebih umum dari kata-kata annaba. Ya. Semuanya untuk berita, tapi kalau al-naba atau al-inba untuk berita yang amat sangat penting atau perkara yang besar. Seperti apa? Contohnya, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Wah, perkara besar, hari kiamat. Nah, hari kiamat bukan perkara remeh atau ringan atau biasa, perkaranya besar. 'Anil naba'il 'adzim. Kak, secara bahasa barakallahu fikum jami'an. Baik, bahwasanya naba ini untuk perkara besar amma wal ikhbar, sedangkan ikhbar a'am lebih umum sifatnya, yakunu fil hama, bisa untuk perkara yang sifatnya besar, wa yakunu fi ghairil hama, dan juga bisa untuk perkara yang tidak besar atau perkara biasa. Nah, ini secara bahasa dari sisi lugah. Kemudian qauluhu al adhu, apa itu adhu? Al adhu ni ala wazn al habl, dengan wazan al hablu, al adhu al hablu as-samtu, ala wazn al ala wazn al habli was-samti wal wa'di. Ditinjau dari siapa harokatnya, harokat kalimat hab adhun wa'dun samtun hablun, kan mirip ya. Baik, apa artinya al adhu? Artinya al qat'u. Wa amal idah, ada adhu ada idah. Wa amal idah, wa amal idatu ala wazni idatin, wa ada ya'idu wa'dan wa idatan. Kalau idah idah katanya, fa innaha, maka artinya adalah at-tafriq, memecah belah, memisahkan. Kalau al-qat'u memutuskan, kalau al-idah al-idah dengan wazan idah artinya apa? At-tafriq, memisahkan. Wa ayyan kana, dan mana saja ya, yang dimaksudkan atau untuk arti dari idah tadi atau adhu tadi, qat'u atau apa tafriq, fa innaha tatadammanu qat'an wa tafriqan, mau'idah mau'idah atau mu'al'adhu, maka sungguhnya kalimat tersebut kandungannya mengandung makna qat'an wa tafriqan. Yang jelas ngadu domba itu bisa memutuskan hubungan, bisa memecah belah hubungan antara satu dengan yang lainnya, semuanya berbahaya. Dan ini itu merupakan senjata-senjata musuh dalam memerangi lawan penjajah, atau biasa digunakan oleh para penjajah. Sedangkan kalau hiya an-namimah, apa itu al-adhu? Kata Nabi, dia adalah an-namimah. Namimah dengan wazan fa'ilah, namimah seperti fa'ilah, bimakna artinya maf'ulah. Jadi maf'ul. Wahia man namal hadis, namimah adalah man namal hadis ila ghairihi, yaitu yang menukil perkataan pembicaraan kepada yang lainnya. Aina qalahu wa namimah fasaraha biqaulihi, sedangkan namimah dalam hadis Nabi menafsirkannya dengan ucapan al-qalatu bainan nas. Ya, ai naqlul qaul, memindahkan obrolan perkataan bainan nas di antara manusia. Ya, misalnya ini dia berbicara kepada si fulan demikian, kemudian kepada si fulan demikian supaya jadi ribut. Itu namimah adu domba. Baik. Fayamkulu min hadza ila hadza. Tukang adu domba biasanya dia menukilkan dari ini kepada yang ini, dari A kepada B. Fayati li fulan wa yaqul, maka misalnya dia berkata kepada si fulan, ya, berkata kepada si Alan, fayati li fulan, datang kepada si fulan. Wa yaqul, dan dia berkata, fulan ya subuka. Misalnya si A berkata kepada B, ya, B, si C mencela kamu. Kemudian datang kepada si C, weh, ya, ya, si fulan mencela kamu, bolak-balik. Ada nggak yang seperti ini? Gimana supaya di situ kalau ada majelis ilmu ya besar, ini kadang-kadang terjadi nih, ada ngadu domba supaya berantakan halaqahnya, majelisnya, jamaahnya. Ini yang berkata demikian kepada majelis bulan, atau mudari sulat, ini berkat bulan. Nah, di situ sudah mulai kadang-kadang macam-macam. Ini yang pernah terjadi dulu di majelis selamat. Ngadu domba jadi sebab teradu dombanya antara Syekh dengan Syekh. Ya, Syekh dengan Syekh. Coba menuduhkan Syekh mengambil bahasan fulan untuk dipakai dalam majelisnya. Dia tidak terima, gimana Syekh dianggap mencuri pembahasan orang lain. Betapa sakitnya coba dituduh yang bukan-bukan. Seorang alim, ulama, muhadis, masalah faqih dianggap mencuri pembahasan si fulan atau Syekh fulan. Karena apa? Nah, ini adu domba seperti ini sampai subhanallah juga kadang-kadang tidak sadar terucap kata-kata yang kadang-kadang apabila sampai kepada saya itu menjadi rame. Semuanya sakit hati. Di adu domba ada. Nah, siapa dia? Nah, insyaallah akan tahu. Nah, ternyata ya, juga menjadi keributan dakwah, nah, di negerinya. Wallahul musta'an. Ikhwanul din rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini bahaya. Penyakit ini penyakit yang sangat kronis kalau ada pada seorang. Ini penyakit jiwa ini, ya, merusak yang lain. Jadi bulan kepada si bulan berkata bahwasanya si dia mencela kamu. Jadi fahuwa nama ilahil hadis wa naqalahu. Dia menukil pembicaraan kepadanya, ya, menyampaikan kepadanya wasawun kana shadiqan au kadz. Apakah perkataan yang dia nukil itu benar ataukah dusta? Enggak boleh kalau ada niat adu domba tadi memecah belah memutuskan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi maka ya termasuk juga di antara sifat-sifat munafikin, sifat-sifat halau adalah yang biasa menggembosi penyakit di dalam barisan. Penggembosan gimana supaya ya ya kelihatannya gede jadi kempes kecil atau dianggap kecil oleh manusia, ya sepele oleh manusia supaya jadi berantakan. Ini betul-betul penyakit kalau seandainya terjadi. Ikhwanuddin, ya. Fa idza kana kadiban, apabila seseorang menukil perkataan kepada yang lain itu bohong misalnya, fa huwa buhtun wa namimah. Itu merupakan kedustaan, ya. Dan juga apa? Namimah adu domba. Bohong adu domba. Buhat. Taib. Wa in kana shadiqan, apabila benar, ya. Apabila benar si fulan berkata demikian, dinukilah sengaja. Maka jadi teradu domba, namimah itu menjadi namimah. Wa namimah kama akhbar Rasul dan sallallahu alaihi wasallam, dan namimah adu domba seperti apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak tausilah akan memutuskan hubungan. Yang tadinya masyaallah bagus, ya. Jadi jelek, putus. Ya. Mungkin kita lihat ada baju baru bagus mahal diputus saya, diputus kira-kira ada yang mengatakan oh bagus bajunya putus, enggak ada, ini jadi jelek suasananya. Tadinya masya Allah kompak bareng, ada yang ada dua baju diputus, jadi tidak enak, tidak bagus, tidak baik. Ini berbahaya penyakit, ya, dalam barisan. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya namimah bisa memutus hubungan, bahkan watafriku bainan nas, mecah belah di antara manusia, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Nabi SAW. Namimah bisa memutuskan hubungan, namimah bisa memecah belah di antara hubungan manusia. Fatajidu hadaini rajulaini shadiqaini, ya, kata Syekh, maka kadang engkau menjumpai, ya, dua orang ini sebagai apa? Sahabat yang terus berteman. Ini dengan ini sebagai sahabatnya, kawannya, bahkan CS atau lengket kemana-mana bareng, ya. Ada istilah tri ini, ya, sahabat setiga kau, tiga kawan, ada yang berdua, almuhim. Nah, kadang kau jumpai kata Syekh dua orang ini sebagai orang yang berteman, berkawan. Faya tihadan namam, kemudian datanglah tukang ngadu domba ini. Faya kululi ahadihima, kemudian dia tukang ngadu domba itu berkata kepada salah satu dari keduanya, sohibu kaya subuh, dia bagus saja depan kamu, tapi di belakang kamu dia mencelak kamu. Sampai ada suami istri bunuh-bunuhan sampai kabilahnya perang besar. Karena apa? Ini tukang ngadu domba, ya. Tadinya ada seorang budak jelek, Aku tak coba dibeli tadi. Ini bahaya aja lah, aku kangen domba. Ternyata sampai bunuh-bunuhan, dibunuh. Ya. Nah, istrinya oleh suaminya tentunya keluarga istri marah. Sampai terjadi perang besar kabilah. Apa sebabnya ini Namimah ngadu domba? Siapa? Dalangnya. Dalangnya ini seorang budak yang buruk wataknya. Mengadu domba antara majikan suami dan istrinya. Luar biasa. Perang besar terjadi karena apa diantaranya sisi adu domba. Hati-hati. Ini sifat-sifat munafikin, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Nah, dan Allah sudah perintahkan dalam ayat wala takun minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk. Ya. Nah, wala takun minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah. Minal ladina farraku dinahum. Itu dari mana? Dari orang-orang yang memecah belah terhadap agama mereka. Dan Naman tukang domba biasanya memecah belah, memutus hubungan. Seperti tadi berkata kepada salah satu temannya, fulan mencerca kamu, mencela kamu. Maka fataqallaba hadhil mawaddatu ila adawah. Berubahlah ya hadhil mawaddah, cinta kasih ini antara dua sahabat, dua teman, berubah cinta kasihnya kepada apa? Ila adawah, kepada permusuhan. Fayasulu atafarwa, terjadilah perpecahan antara dua teman. Maka ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa hadza yushbihu sihr ya, bitafriq, dan ngadu domba ini, namimah ini seperti sihir. Dalam hal apa? Tafriq, memecah belah hubungan antara dua manusia, antara satu dengan yang lainnya. Li'anna sihra fihi tafriq, karena sihir di dalamnya mengandung tafriq ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, Allah taala fa ya'lamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang bisa memecah belah, mempelajari sihir yang bisa memecah belah antara seseorang dengan pasangannya, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara teman dengan kawannya. Ini bahaya dari penyakit namimah. Maka termasuk kabair, termasuk dosa besar yang harus ditinggalkan, dijauhi, dan harus dibersihkan dari hati kita, dari hati na'am kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah, apalagi para talabatul ilmi, karena itu semua merupakan sifat-sifat namimah yang tercela. Khonifidin rahimani wa jami'an. Maka dikatakan sih, wa namimatu kama hiya min kaba'iriz dzunub. Dan namimah adalah dia termasuk daripada dosa-dosa yang besar, dan termasuk akhlak yang sangat buruk, yang mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua itu. Insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut pada pembahasan yang akan datang. Shallallahu alaihi wa sallam.